Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wa na'taqidu anna al-ba'th ba'da al-maut haqqun. Dan kami meyakini bahwa kebangkitan setelah mati itu adalah suatu hal yang hak, suatu hal yang benar yang harus kita yakini dan kita percayai. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala isbaran an iblis la'anahu Allah. Ya. لتصديقه بالبعث قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين الآية. Dalilnya adalah dalil tentang hari kebangkitan setelah maut. Ya, banyak sekali dalil dalam Al-Quran, sebab Al-Quran ini apalagi ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat Makkiyah itu banyak membantah orang-orang apa? Musyrikin. Dan kaum musyrikin di masa Nabi mereka mengingkari adanya kebangkitan. Jadi banyak sekali pendalilan. Cuma di sini Imam Syafi'i mengambil satu pendalilan yang apa namanya, yang harus, yang akan lebih mudah diingat, sebab ya sangat tepat sekali ya dijadikan sebagai dalil, yaitu firman Allah ketika Allah memberitakan tentang iblis, semoga Allah melaknatnya, dan iblis sendiri meyakini akan dibangkitkan. Ya, Allah berfirman menghikayatkan ucapan iblis. Ya, iblis berkata, undurlah saya ke hari kebangkitan. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak mempercayai hari kebangkitan, berarti dia lebih bejat daripada iblis. Ya. Nah, maka Allah berfirman, fa'innaka minal mumbarin. Kamu termasuk orang yang diundur. Menunjukkan bahwa iblis, ya, dia tetap akan terus hidup sampai hari kiamat. Sampai hari kebangkitan. Nah, untuk menyesatkan manusia wal inna billah. Nasallallahu salam wal afiyah. Wa qala ta'ala ikhbaran an qaumin akharina. Ya. Dan Allah Ta'ala mengabarkan kaum yang lainnya. Mereka berkata, man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Al-ayah. Ini ayat di surah Yasin. Ya. Ada orang yang berkata, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ya, marqad ini salah satu nama untuk kubur. Kubur itu banyak namanya dalam bahasa Arab. Ya, banyak namanya. Siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami? Ya, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan telah benar para Rasul. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan itu sudah merupakan ketentuan agama Allah. Dan itu sudah merupakan ajaran para Rasul. Ya, karena itu mereka ini tadinya mendustakan para Rasul, baru sekarang mereka saksikan apa? Kenyataan, kebenaran, apa yang dibawa oleh para Rasul. Al-Ayah. Wa qala ta'ala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Al-Ayah. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang menghidupkan tulang belulang sedangkan dia sudah menjadi debu, sudah hancur menjadi tanah. Ya. Dialah Allah yang mengembalikannya. Allah yang menciptakan manusia, ya, dari awalnya, dan dia pula Allah yang akan mengembalikannya. Ya. Dan penciptaan yang awal itu lebih sulit daripada yang kedua. Jelas ya? Di awal penciptaan itu lebih berat daripada mengembalikan. Daripada mengembalikannya. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebagian ayat. Wa qala ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa qala wal mauta yab'atsukum Allah thumma ilayhi yarji'un. Ya. Dan mauta, dan orang-orang yang mati, Allah akan membangkitkan mereka. Kemudian kepada Allah lah mereka akan kembali. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsanna. Al-ayah ya. Qul bala, yaitu qul bala wa rabbi latub'atsanna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir berkata, kami tidak akan dibangkitkan. Maka jawablah wahai Muhammad, katakan bahkan kalian akan dibangkitkan demi Rabbku. Kalian akan dibangkitkan. Maka hari kebangkitan ini adalah kepastian. Ya. Dan ingat dalil-dalil yang menjelaskannya sangat banyak, beraneka ragam. Ya. Ya, mungkin kalau kita uraikan ayat-ayat saja dari Al-Quran yang menjelaskan tentang akan terjadinya kebangkitan, ini sangat banyak sekali. Ya, di antara uraian yang paling indah yang pernah saya baca adalah sebuah ceramah dari Syekh Fadhil Fauzan, Habibahullah. Beliau menguraikan tentang hari kebangkitan dengan berbagai bentuk dan sisi-sisi pendalilannya. Ya, uraian yang sangat indah. Ya. Nah, bisa dibaca di dalam ada buku Majmu' Muhadarat beliau dan juga ada buku yang berkaitan dengan masalah tauhid beliau tulis. Ya. Yeah.